بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan pembahasan An-Nasaih Al-Musalsalah. Sekarang kita masuk pada nasihat yang ke-30. Masih menjelaskan tentang nasihat ulama yang sangat berharga bagian yang kedua. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-30. Min nafa'isi nasa'ihil ulama. Di antara nasihat-nasihat ulama yang berharga, bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, saya bawakan beberapa aqwal ulama dengan ragam nasihatnya. Semoga kita bisa mendulang faedah daripadanya untuk kita muhasabatun nafsi bersama. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah. Wahadihil fitnah ay fitnatul syubuhat. Dan fitnah ini, yakni fitnah syubuhat. Tansya'u taratan min fahmin fasid. Terkadang muncul dari pemahaman yang rusak. Wa taratan min naqlin kadzib. Dan terkadang muncul dari penukilan yang dusta. Hadis yang maudhu' atau hadis yang dhaif yang tidak dipakai. Atau khabar dari seorang yang ghairu thiqah. Khabar kadzab. Atau khabar mutaham bil kadzib. Yang ditutur usah. Wa taratan min haqqin fa'itin khafiyal rajul. Dan terkadang pula muncul dari kebenaran yang luput. Tersamarkan atas seseorang. Falam yadhfar bihi, maka dia pun tidak mendapatkan al-haq itu. Wa taratan min gharadin fasidin wa huwa mutaba'. Dan terkadang pula muncul karena atau dari tujuan yang rusak dan hawa nafsu yang diikuti. Maka yang ini fahiya min amal basirati wa fasadin fil iradah. Maka syubhat yang muncul karena tujuan ini, ya tujuan yang rusak dan hawa nafsu yang diikuti, maka termasuk amal basirah, buta mata hatinya, dan termasuk rusak kehendak dan niatnya. Disebutkan dalam kitab Ighathatul Lahafan di halaman 901. Ikhwan fillah a'azzakumullah, fitnah itu secara umum dibagi dua. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Nah, fitnah yang paling besar, fitnah syubhat. Fitnah syahwat pun tidak kalah mengerikannya. Dua fitnah ini juga dikenal dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Terkadang terkena maradus syubhah, penyakit syubhat, dan terkadang terkena maradus syahwah, penyakit syahwat. Tayyib asyubhat, fitnah syubhat, masuk di dalamnya segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Asghar atau yang akbar. Masuk padanya semua rekan bid'ah. Kubra ataupun sughra. Baik bid'ah pemikiran, fikrah, bid'ah akidah, bid'ah amaliyah, bid'ah lafziyah, semua bentuk inhirafat wa dhalalat. Ya, ini semuanya masuk dalam kategori fitnah syubhat. Fitnah syahwat, fitnah yang terkait dengan syahwat manusia, fitnah harta benda, fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah terkait dengan kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran, dosa-dosa, al-ma'asi. Ini fitnah syahwat. Nah, di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang asbab sebab terjadinya syubhat, sebab munculnya fitnah syubhat dari seseorang. Dibawakan beberapa asbab di sini. Yang pertama, min fahmin fasid. Dari pemahaman yang rusak. Fikrahnya sudah menyimpang. Pemahamannya sudah rusak. Akidahnya sudah menyimpang. Nah, dari sini akan muncul syubhat. Ayat wa ahadith wa kalamul ulama akan dimaknakan, akan ditakwilkan, akan dibawa sesuai dengan pemahamannya yang rusak. Sehingga muncul syubhat. Ini yang terjadi pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Atau orang-orang yang sudah mulai bergeser, yang sudah mulai berubah pemahamannya. Pemahaman yang tidak didasari oleh Al-Kitab As-Sunnah yang memahami salaful ummah. Sebab yang kedua adalah naqlun kadzib. Penukilan yang dusta. Dimasukkan di sini hadis-hadis yang dipalsukan oleh para pemalsu, pemalsu hadis, para bo'in, para kazzabin. Ini akan memunculkan sekian banyak bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan syubhat. Dari sini tempatnya. Bid'ahnya Rafidhah. Itu kebanyakan hadis yang mereka bawakan kadzabun wadda'un, palsu dari para kadzab, dari para wadda'. Juga masuk padanya hadis yang dhaif. Juga masuk padanya khabar kadzib, beritanya orang yang dusta atau beritanya orang yang tertuduh dusta. Seringkali memunculkan syubhat. Fitnah syubhat dari sini. Ini pun juga datangnya dari ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam rangka untuk menaungi bid'ah mereka, membela bid'ah mereka dengan cara membuat riwayat-riwayat yang maudhu'ah, yang palsu. Ya, atau bersandar pada hadis dhaifah untuk amaliyah-amaliyah bid'ah mereka. Allahul musta'an. Atau sebab yang ketiga adalah al-haq yang tersamarkan, hak yang luput yang tersamarkan pada seseorang sehingga dia tidak mendapatkannya. Yang ini bisa jadi bukan dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dia dari kalangan orang yang yuhibbul khair, yuhibbul haq. Cinta kebenaran, cinta kebaikan, berusaha untuk mencarinya, mengetahuinya. Namun tersamarkan atas dia al-haq itu, luput daripadanya al-haq itu. Sehingga yang dia dapatkan bukan kebenaran, namun syubhat. Yang ini, kalau dia tidak ada usul kesengajaan, bahkan dikarenakan ijtihad, maka dia enggak berdosa, mendapatkan satu pahala. Namun syubhatnya ditolak. biasanya lebih mudah untuk diarahkan, dinasihati, dikasih tahu. Ketika dia tahu mana yang hak, mana yang batil, umumnya biasanya dia akan segera meninggalkan yang batil dan berpegang teguh dengan hak tersebut. Atau sebab yang keempat ini yang mengerikan. Gharadun fasid wa hawa muttaba'. Ada misi-misi, tendensi-tendensi, tujuan-tujuan yang rusak. Dan hawa nafsu yang diikuti. Ini terjadi pada semua pihak, baik dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan terjadi pada orang-orang yang dahulunya di atas sunnah, lalu menyimpang. Orang-orang yang mengerti agama, yang mengerti syariat, lalu menyimpang. Di antara sebab syubhat yang muncul ini, dia memiliki gharadun fasid dan hawa muttaba'. Apalagi ketika ditimpa penyakit syahwat, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta harta, cinta tahta. Dalam rangka untuk mengayomi dunia dan syahwatnya, akan muncul yang namanya syubhat. Karena tujuan yang rusak dan hawa nafsu yang dia ikuti. Ini yang paling berbahaya. Ibnu Qayyim mengatakan ini termasuk ama al-basirah. Buta mata hatinya. Kalau dia seorang yang mengerti agama, termasuk alim su' ulama us-su' atau alimun fasik, alimun fajir. Termasuk ama basirah dan termasuk fasad fil iradah. Ini yang membahayakan. Susah bagi dia untuk bisa rujuk dari kepada al-haq. Dikarenakan memang sudah punya tujuan-tujuan yang rusak dan hawa nafsu. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari fitnah syubhat dan asbab yang ada. Ini kita ketahui, kita ilmui, kita pelajari untuk diwaspadai. Hati-hati dari fitnah syubhat, hati-hati dari asbab yang memunculkan fitnah syubhat. Yang berikutnya. Wa qala Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Dan berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ala kulli da'iyatin. Wajib atas tiap-tiap da'i, idza kana nasihan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Wajib atas tiap-tiap da'i, bila dia memang menasihati, nasih karena Allah, untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk penguasa-penguasa muslimin dan semua muslimin secara umum. Kalau dia orang yang nasih, ayyas'a fi asbabi tauhidi sufufi du'ati ilallah. Dia akan berupaya sekuat tenaga melakukan sabab-sabab bersatunya atau disatukannya sof-sof para du'at ilallah. Ba'idan 'anil ananiyyati wa hubbi zi'amati wa 'ishqi al-manasib. Kalau dia seorang dai yang nasih, dia akan jauh dari ananiyah. Dia akan jauh dari hubbu zi'amah, cinta kedudukan. Wa 'ishqi al-manasib, jauh dari merasa asyik dengan mansib-mansib jabatan-jabatan tahta-tahta yang ada. Kama yas'a fi man'i asbab at-tahazzubat. Sebagaimana pula dia akan berupaya sekuat tenaga mencegah sebab-sebab terjadinya hizbiyah-hizbiyah. Allati tu'addi lil khilafat wan niza'at ad-dakhiliyah. Tahazzub yang berujung, yang berefek kepada khilaf, sekian banyak perselisihan dan niza'at, pertikaian-pertikaian di dalam hindaran. Fatu arqilu sirat da'wah, sehingga ini semuanya akan mengganggu, akan menghalangi, menjadi duri dalam jalannya dakwah yang mulia ini. Disebutkan dalam Majmu' Rasail Asy-Syaikhul Jami' fil Aqidah was Sunnah di halaman 378. Nah, pada nasihat ini barakallahu fikum, Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah menjelaskan tentang ciri-ciri dai yang nasih. Sekaligus hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang dai yang nasih. Dan ini alami sesungguhnya. Seseorang dai yang nasih akan demikian keadaannya. Sekali dikatakan termasuk ciri-ciri dai yang nasih yang kita bisa menilai nasih atau bukan. Sekaligus sebagai tanggung jawab dia, kewajiban dia untuk mewujudkan ini semuanya. Ada dua ciri-cirinya. Yang pertama, dia adalah sosok da'i yang berupaya sekuat tenaga menyatukan kaum muslimin. Jam'ul kalimah, menyatukan kalimat para du'at. Ya, tauhidus sufuf, merapatkan barisan, menyatukan barisannya para du'at. Ilallah azza wa jal, du'atus sunnah, du'at salafiyin. Jauh dari suka kedudukan, suka jabatan, suka ketenaran, suka kemasyhuran, suka prestise, dan yang lain-lainnya. Ini upaya dia. Ciri-ciri yang kedua, dia akan berupaya sekuat tenaga menolak segala sesuatu, meredam, mencegah segala asbab yang memunculkan asabiyah, hizbiyah, tahazubat. Yang berakibat munculnya khilafat, munculnya niza'at intern yang akhirnya membuat kacau dakwah, menghalangi jalannya dakwah, menjadi onak dan duri di jalan dakwah. Dan betul-betul jujur, tulus, sadiq dalam upaya dia untuk menyatukan safnya salafiyin. Bukan main-main, bukan rekayasa, bukan politik. Betul-betul jujur memang nampak dari manhaj dakwahnya, dari upaya-upaya dakwahnya, menyatukan kaum muslimin, menyatukan du'atus salafiyin dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan stepping-nya, dengan yang lainnya. Berusaha sekuat tenaga menyatukan kaum muslim, menyatukan salafiyin. Tidak pernah mendoktrin orang lain taklidul a'ma atau ta'asub buta pada dia atau pada komunitasnya. Tidak pernah. Yang dia ajarkan ittiba'ul haq, ittiba'ul sunnah. Meredam semua khilafat dan niza'at intern. Terkhusus. Ada da'i nasih. Lawan daripada ini, ya bukan da'i yang nasih. Fatan, termasuk tukang fitnah. Ya, memecah belah persatuan salafiyin, memecah belah persatuan para du'atus sunnah, para da'i-da'i sunnah, dengan ucapannya, dengan statementnya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan pemahamannya, dengan fikrohnya. Ini da'i yang fatan, atau yang menciptakan tahazubat, membiarkan adanya asobiah di sekitarnya, membiarkan adanya taklid buta di sekitarnya, membuat sebuah tahazub hizbiyah yang loyal kepada dirinya dan segala macamnya, ada ta'ifatah. Maka jadilah du'at muslihin, la mufsidin. Jadilah du'at yang sadiqin, yang jujur, bukan du'at yang memiliki aghrab fasidah, tendensi-tendensi yang rusak. Nah, jadilah para duat yang menyatukan umat, menyatukan ahlus sunnah. Jangan jadi da'i-da'i yang mengucaplah mereka. Dengan jujur, dengan tulus, tidak ada rekayasa, tidak ada makar, tidak ada permainan, tidak ada politik. Semuanya lillahi ta'ala. Allahul musta'an. Nasihat nasihatnya para ulama dan para masyayikh, terutama di zaman sekarang ini, dari semenjak zaman dahulu kala yang kita tahu demikian, selalu menasihatkan kepada salafiyin, kepada du'atul sunnah untuk at-ta'akhi fillah, saling berukhuwah karena Allah, jam'ul kalima aral haq, menyatukan kalima aral haq, saling tazawur, saling tasyawur, saling ta'akhi, saling ta'awun al-biri wa taqwa, meninggalkan asbabul khilaf, meninggalkan asbabun niza'at, ila akhiriha. Nasihat yang selalu digaungkan, dihasung oleh para ulama usunnah dan masyaikh usunnah. Dan itu diwujudkan dengan kejujuran, diwujudkan dengan penuh ketulusan, diwujudkan dengan lillahi ta'ala penuh keikhlasan. Tidak ada rekayasa padanya, tidak ada permainan padanya, tidak ada tendensi apapun padanya, tidak ada politik padanya. Naam. Hadza huwa. Semoga Allah Azza wa Jalla menyatukan du'atul salafiyin alal haqqi wa alas sunnah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghilangkan, menyingkirkan dari salafiyin dan para du'atul salafiyin asbabul khilafat wa niza'at. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya. Wa qala Syekh Rabi' hafizahullah. Dan berkata Syekh Rabi' hafizahullah. Setelah beberapa ucapan beliau, beliau mengatakan, kama arju minas salafiyin umuma. Ayyajdani bil khusumati wa asbab al khilafat. Sebagaimana saya berharap, saya mengharapkan dengan sangat dari salafin secara umum, supaya mereka menjauhi, meninggalkan pertikaian dan sebab khilaf yang memunculkan khilaf di antara mereka. Nah, ini nasihat yang selalu beliau dengungkan, yang selalu beliau hasungkan kepada salafi. Ta'awun, ta'akhi, bersatu, jamul kalimah, wihdatul kalimah alal haq, tauhidus sufuf, dan meninggalkan semua khusumat, dan asbabul khilafat. Itu pasti. Nasihat yang selalu kita dengarkan dari beliau, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Lu mengatakan setelah itu. وَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ بَعْضِ الْإِخْوَةِ. Dan bila terjadi sesuatu sedikit dari khusuma atau khilaf di antara sebagian ikhwah, أَلَّا يُكْثِرُ الْجِدَالِ. Jangan mereka memperbanyak debat. وَأَلَّا يَنْقُلُ مِنْهُ شَيْئًا فِي مَوَاقِي الْإِنْتَرْنَةِ السَّلَفِيَ وَغِيْرِهَا. Dan jangan mereka nukilkan khilaf-khilaf tadi sedikit saja di situs-situs internet salafi atau yang saya salafi. Fal yuhilu dzalika ila ahli ilmi. Bahkan seyogyanya mereka mengihalah, mereka limpahkan itu semua kepada para ulama ahli ilmi. Liyakulu fiha kalimat al-haq. Supaya mereka para ulama menyampaikan tentang khusumat tadi, khilafat tadi. Kalimat yang hak. Kalimat yang benar. Allati taqbi insyaAllah al-khilaf. Yang bisa memutuskan insyaAllah khilaf yang ada. Ini nasihatnya beliau. Ketika ada khilaf, ketika ada khusumah baina ba'dul ikhwah, semua diminta diam. Semua diminta untuk menahan diri. jangan memunculkan perdebatan, jidal, apalagi mempostingnya di dunia maya, di situs-situs internet, apalagi bicara kesana kemari. Ini akan membuat fitnah semakin meluas, khilaf semakin membesar, khusumah semakin tak terkendali. Semua harus menahan diri, diam. Dibahas di kalangan intern, di kalangan khusus, para duat ila Allah saja. Dan dilimpahkan kepada ahlul ilmi secara jujur. Disampaikan kepada para ulama secara jujur. Apa adanya, tidak ada tendensi, tidak ada rekayasa, tidak ada permainan, tidak ada politik. Apa adanya disampaikan kepada para ulama, biarkan mereka yang menghukumi, biarkan mereka yang menjelaskan kalimatul haq. Dengan tariqah seperti ini, insyaAllah khilaf akan selesai. Tidak ada khilaf, tidak ada khusumah, tidak ada fitnah. Salafiyin tenang. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan tarbiyah. Ini khusus ranahnya para du'at ila Allah. Dan ranahnya para ulama sunnah. Wallahul musta'an. Itu seharusnya. Namun kalau yang terjadi sebaliknya, maka khilaf semakin besar. Jidal, bantah sana, bantah sini. Posting sana, posting sini. Bicara sana, bicara sini. Tak terkendali akhirnya. Kacau akhirnya. Semua pihak bicara, semua pihak tampil. Dimanfaatkan oleh ashabul fitan, oleh para fadanin. Dari kalangan orang-orang yang memang di hatinya ada sesuatu. Atau dari kalangan hizbiyin. Dari kalangan hizbiyin, para ahli fitnah. Wallahul musta'an. Maka semakin kusut benangnya, semakin susah dikendalikan. Wallahul musta'an. Khilaf pun semakin panjang, semakin melebar, semakin panas. Khusumah pun juga demikian. Ukhuwah menjadi rusak. Ya, at-ta'akhi fillah menjadi rusak. Saf menjadi pecah. Kalimah terbelah. Muncul tahazzubat, asabiyat, takut buta, ila akhiriha. Fallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maka camkan baik-baik nasihatnya Syekh Rabi ini. Belum mengatakan setelah itu. Wa ansahul ikhwata bil hirsi ala isya'atil ilmin nafi fi ma bainahum. Dan saya menasihatkan kepada para ikhwah semua untuk bersungguh-sungguh berambisi untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat di tengah-tengah mereka. Wa isya'ati asbabil mahabbati wal ukhuwati fi ma bainahum. Dan menyebarkan asbab yang menumbuhkan rasa cinta dan rasa ukhuwah di antara mereka. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yirda. Semoga Allah berikan taufik kepada semua pihak kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa allafa bainal qulubi. Dan semoga Allah melembutkan di antara hati-hati yang ada. Inna rabbi la sami'u du'a. Sesungguhnya Rabbku zat yang maha mendengarkan doa. Dari maqalah dengan judul Nasihatillahi walil muslimin. Nah, ini yang dianjurkan. Sampaikan ilmu yang bermanfaat, sampaikan muhadharah ilmiah, sampaikan khutab-khutab, khutbah-khutbah yang ilmiah, durus ilmiah dengan tema-tema yang umum, dengan bahasa-bahasa yang umum, disandarkan kaidah-kaidah ilmiah secara umum, dibawakan fawaid ilmiah secara umum, kalam ulama, ayat wa ahli. Jadi kan seterusnya, sebarkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat di antara mereka. Sibukkan salafiyin ahlu sunnah dengan ilmu. Muhadharat ilmiah. Durus ilmiah. Fawaid ilmiah. Khutab ilmiah. Secara umum. Jangan sebaliknya menebarkan fitnah. Menebarkan isu-isu fitnah. Itu yang membuat retaknya hubungan, rusaknya ukhuwah, hancurnya saf, melebarnya fitnah, memanasnya khusumah, benang semakin kusut, susah dikendalikan. Allahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua bisa mengamalkan nasihatnya para ulama ini. Barakallahu fikum. Yang menjadi fokus kita adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, fallahul musta'an. Yang menjadi khilaf, yang menjadi khusumah, itu hanya dibicarakan di ranah terbatas para du'at ilallah yang kemudian disampaikan kepada para ulama sunnah dengan jujur. Para ulama lah yang nanti akan menilai, yang akan menghukumi. Imma lana wa imma alaina. Imma hujjah untuk kita atau hujjah atas kita. Kalau lana, nahmadullah ala taufiqih. Kalau alaina, siap untuk muhasabatun nafsi. Siap untuk rujuk ilal haq. Siap untuk islahun nafs. Memperbaiki diri di masa akan datang. Allahul musta'an. Yang berikutnya. Qala al-imam al-Auza'i rahimahullah. Berkata al-imam al-Auza'i rahimahullah. Iza aradallahu an yuhrima 'abdahu barakatal ilmi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki mengharamkan hambanya barokahnya ilmu, alqa 'ala lisanihi al-aghalita, maka Allah akan lemparkan pada lesan hamba tadi kesalahan-kesalahan, hal-hal yang salah. Ini dinukil dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi Ibn Abdul Barr di halaman 1087. Masya Allah. Ucapan Al-Auza'i ini barakallahu fikum mujarrab. Kalamun min mujarrib. Ucapan dari seorang yang berpengalaman. Dan ini subhanallah alami, tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, seseorang yang dulunya alim, yang dulunya mengerti ilmu, yang mengerti agama, yang mengerti syariat. Seseorang yang dulunya masya Allah kalam hulu, kalam hilu, ucapannya manis. Dikarenakan menyampaikan ayat wa hadis wa kalamul ulama, nasihul ulama. Kalam ilmi, ucapan yang sangat ilmiah. Ketika ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, dia di atas sunnah. Dia termasuk di sunnah, jujur di atasnya, tulus di atas sunnah tadi. Masya Allah, enak. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala rubah keadaan dirinya, Allah hilangkan barokah ilmunya, terjatuh dalam kubangan-kubangan fitnah, syubhat ataupun syahwat, subhanallah, secara alami lesan dia berubah. Allah akan lemparkan pada lesannya al-aghalib, perkara-perkara yang keliru, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang menyimpang. Sesuatu yang subhanallah sebelumnya enggak pernah dia sampaikan. Sebelumnya dia ingkari. Subhanallah. Ini harus dijadikan sebagai muhasabatun nafsi. Muhasabah kita masing-masing. Terutama untuk para du'at ila Allah. Saya pribadi. Harus betul-betul mewaspadai ini semua. Harus terus muhasabah dari apa yang kita sampaikan selama ini. Allahul musta'an. Juga di antara kalam sebagian ulama terkait dengan masalah fitnah, mereka menyatakan al-fitanu tuballidul adhan. Fitnah-fitnah itu membuat balid, membuat bodoh pikiran orang lain. atau pikiran seseorang. Sesungguhnya sebelumnya Masya Allah dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan ini semuanya. Kalau sudah menyampaikan sesuatu ilmiah dengan hujjah, dengan dalil, ya subhanallah, ketika maftun terkena fitnah, ketika bergeser manhajnya, bergeser akidahnya, bergeser pemahamannya, ya subhanallah, yang dia sampaikan itu perkara yang hatta tulabul ilm, para pemula dalam perkara ilmu, tahu itu perkara batil. Seakan-akan hilang ilmunya. Seakan-akan tidak pernah belajar agama. Seakan-akan bukan sebagai seorang talibul ilmi. Bukan sebagai seorang da'i Allah yang masyhur dengan ilmunya selama ini. Kayak orang jahil. Kayak orang balid. Ini alami subhanallah. Ini sangat alami sekali subhanallah. Akan nampak pada lesan-lesan mereka ini. Nas'alullah assalamat taufiq. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa meluruskan lesan kita, meluruskan akidah kita, meluruskan manhaj kita ala sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini untuk muhasabatun nafsi. Ya, muhasabah diri pribadi. Dan bisa sebagai penilaian kepada seseorang yang sudah mulai bergeser. Lihat, orang-orang yang dahulu di atas sunnah, sekarang terfitnah. Akan muncul seperti yang dikatakan sama Al-Imam Al-Auza'i ini rahimahullah. Sya'a am aba. Sya'ara am lam yash'ur. Sadar atau tidak. Ini alami. Dan subhanallah seringkalinya orangnya tadi tidak merasa dia telah berubah. Umumnya dia merasa yakin dan al-haq. Ini bahaya fitnah syubhat. Bahaya penyimpangan. Allahul musta'an. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ila sya'ara ahaduna, apabila salah seorang di antara kita sudah mulai merasa bi anna da'watahu la tasu ila qulubil bad'uwin falyattahim nafsah, apabila salah seorang di antara kita merasa bahwa dakwah dia tidak sampai ke hati-hati para madu'unya. Falyatahim nafsah. Hendaklah dia menuduh dirinya sendiri. Hadza khairul lahu. Ini lebih baik bagi dirinya. Min ayatahima ghairah. Daripada dia menuduh orang lain. Di sebuah dalam Sisilah Fatwa Nur. Halaman 730. Ini sebagai muhasabah untuk para duat ila Allah. Baik. Dakwah dia masih lurus ataukah sudah bergeser. Di antara ciri-cirinya. Dan itu alami sekali lagi. Lihat bagaimana responnya para mad'u. Subhanallah. Kalau dakwahnya itu khalisah, ikhlas karena Allah, shadiqah, jujur ala sunnah. Dakwahnya di atas pemahaman salaful ummah. Yang dia sampaikan itu ayat wa ahadith kalamul ulama. Dengan penuh keikhlasan di atas bimbingan sunnah. Dengan penuh kejujuran. Allah akan berikan keberkahan pada dakwahnya. Kawan ataupun lawan akan mengakui itu al-haq. Akan menerima dengan baik. Akan merespon dengan baik. Kalau kawan jelas. Kalau lawan dari hati yang paling dalam. Bahkan mungkin akan terucap dari lawan-lawan dia. Mengakui apa yang dia sampaikan adalah hak. Itu alami. Walaupun mungkin di awal-awal. Banyak yang mengingkari. Banyak yang kemudian antipati. Banyak yang tidak paham. Reaksinya reaksi kontra. Tapi lama-kelamaan yang namanya al-haq itu membuahkan kebaikan. Sunnah itu akan menyatukan. Keikhlasan akan berbuah kebaikan. Akan muncul barokah dakwahnya. Akan muncul barokah ilmunya. Maka, kalau mendapat yang demikian, falyahmadillah. Hendaklah dipertahmid memuji Allah. Alhamdulillah. Semuanya anugerah dari Allah azza wajalla semata, semuanya Allah semata. La bihaulina wala quwwatina wala ilmina wala zakaina, bukan dengan daya kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan ilmu dan cerdasnya kita, bukan, semuanya taufik dari Allah azza wajalla. Tapi sebaliknya, ini yang disampaikan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika yang disampaikan itu, yang didakwahkan itu tidak sampai kepada hatinya para mad'uin, ya, maka tuduhlah diri sendiri, muhasabatun nafsi. Jangan-jangan pada dirinya ada perkara yang mungkar, ada perkara yang salah. Jangan-jangan niatnya tidak ikhlas, jangan-jangan tidak jujur. Itu alami loh. Ya, mungkin awalnya masya Allah banyak yang mengaplaus. Wah, banyak yang merespon pro. Tapi yang namanya al-batil, pendek talinya itu. Perkara yang mungkar, perkara mukhalafah, itu pendek talinya itu. Tidak lama akan terbongkar. Allah Azza wa Jal yang melemparkan di hati-hati muslimin, di hati-hati para mad'uin, respon kontra. Tidak sampai ke mereka. Tidak direspon sama mereka. Dibiarkan sama mereka. Tidak dimuliakan, tidak dihormati, tidak dita'zim sama mereka yang disampaikan itu. Pertanda, ada yang tidak beres pada sang dai-nya, pada apa yang dia sampaikan. Belum mengatakan, fal yattahim nafsah, tuduh diri sendiri, jangan untuk orang lain. Tidak usah mengatakan fulan penyebabnya, alan penyebabnya, karena ini, karena itu. La, fal yattahim nafsah, dirinya yang tidak beres. Dirinya telah berubah, dirinya telah bergeser. Mungkin niatnya buruk, mungkin keikhlasannya kurang. Muhasabatun nafsi. Perbaiki diri setelah itu. InsyaAllah kalau dia ikhlas, barokah ilmu, barokah dakwah akan nampak. Walau ba'dahin, walaupun di masa akan datang. Wallahul musta'an. Naam. Wa qala aydan. Dan beliau juga berkata, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, lasna mukallafina an nahdiya quluban nasi ilal haqq alladhi nad'un nasa ilaih. Kita tidak dibebani, kita tidak mukallaf memberikan hidayah, memberi hidayah hati-hati umat manusia kepada al-haq yang kita mendakwakan umat manusia kepadanya. Wa innama nahnu mukallafuna bidda'wati faqat, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita dikasih taklif, dikasih beban berdakwah saja. Disebutkan dalam Surah An-Nur halaman 730. Tugasnya para dai itu hanya hidayatul bayanul irsyad, menjelaskan dan membimbing, hanya menyampaikan saja, berdakwah saja. Yang terpenting yang disampaikan itu hak dengan adillah kitab sunnah dan pemahaman salaful ummah. Niatnya dia ikhlas, jujur, tariqah dakwahnya ada sunnah, selesai. Itu tugasnya dia, itu kewajiban dia. Selebihnya Allah yahdi man yasha wa yudhil wa yudhil wa yudhil man yasha. Selebihnya kembali kepada Allah azza wa jalla, hidayah taufiq wal ilham di tangan Allah semata. Allah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki, Allah pula yang menyesatkan hamba yang dikehendaki. Khalas. Itu tujuan dan kewajiban kita. Yang penting kita pastikan dakwah kita hak. Alal hak ala sunnah. Tariqah kita alal hak ala sunnah. Uslub dakwah kita hak ala sunnah. Niatan kita ikhlas karena Allah. Jujur karena Allah. Itu yang terpenting. Selebihnya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Mereka menerima alhamdulillah, menolak semuanya kembali kepada Allah. Ini untuk hiburan bagi para du'at ila Allah. ketika mendapati dakwahnya ditolak oleh masyarakatnya, enggak diterima oleh umatnya, dalam keadaan dia sudah di atas sunnah, maka itu merupakan sunnatullah pada dakwatul haq. Sedikit yang menerimanya, banyak di antara mereka kaum umat manusia yang justru menerima dakwatul batil. Wallahul musta'an. Sehingga enggak sampai patah hati, enggak sampai kemudian putus asa, terus dia berbesar hati, menghibur diri dengan para anbiya wal mursalin yang juga mengalami hal yang serupa dengan salafun salihin, sehingga dia terus berdakwah ala sunnah, ila sunnah, bis sunnah. Barakallahu fikum. Hidayah taufik biadillah. Naam. Nafa'ana Allah wa iyyakum binasaihi a'immatina wa masyaikhina. Semoga Allah azza wa jalla berikan kemanfaatan kepada kami dan kepada antum sekalian dengan nasihat nasihat para imam kita dan masyaikh kita. Wafaqana wa iyyakum lil amali biha, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua dan antum sekalian untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat tersebut di atas. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, nasihat itu adalah untuk muhasabatun nafsi. Kalau lana falnahmadillah, kita bertahmid kepada Allah azza wajalla. Kalau alaina, siap rujuk kepada al-haq, menerima nasihat, mencintai para nasihin dan memperbaiki diri di masa akan datang. Tinggalkan yang mungkar, tindakan yang mukhalaf, tinggalkan yang menyimpang, taubat daripadanya, ganti dengan perkara yang sunnah yang baik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.